Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ayuhal ikhwah, hafizakumullahu jami'an. Walhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama mengkaji ataupun membahas beberapa hal yang berkaitan dengan agama kita. Ikhwati fillah, hafizakumullahu jami'an. Pada malam hari ini kita akan mencoba menyampaikan beberapa hal yang ini penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, agar apa yang menjadi hal yang disampaikan nantinya diinginkan kebaikan bersama, maslahat bersama. Ikhwati fillah, hafizakumullahu jami'an. Mereka para ulama ahlu sunnati wal jamaah tentunya adalah merupakan orang-orang yang kita jadikan panutan, yang kita jadikan suri tauladan untuk bagaimana kita menjalankan agama kita ini. Para ulama sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, tak lain yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya adalah mereka para ulama. Pada zaman kita hidup ini bukan perkara yang dipungkiri ya, melainkan perkara yang sudah diketahui bersama dan sudah bukan merupakan rahasia lagi. Kalau di sana dikenal bahwa informasi-informasi itu amat sangat mudah untuk tersebar dengan cepat. Ya. kita ngomong baru satu detik berhenti, ya, sudah bisa, ya, didengar oleh orang yang tidak duduk di sini. Ya, saking cepatnya apa? Penyampaian informasi. Mereka para ulama, ahlul ilmi, alim, tentunya dalam segala penyampaian mereka, baik yang berupa audio, ucapan-ucapan, baik yang berupa tulisan-tulisan, hendaklah lebih berhati-hati lagi, ya. Betapa banyak orang yang salah paham di dalam menyimpulkan ucapan-ucapan, di dalam menyimpulkan apa yang tertulis, ya. Sehingga masing-masing orang yang mendengar ataupun yang membaca, mereka menyimpulkan dengan kesimpulan sendiri-sendiri, ya. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, ya. Kesalahpahaman atau kesalahan yang fatal, yang itu disandarkan pada ulama atau alim tersebut, padahal yang dimaksud oleh ulama tadi bukan demikian, seperti yang dipahami oleh orang yang memahami dengan pemahaman sendiri. Terkait dengan masalah ini, ahlul jahiliyah, orang-orang yang jahil, orang-orang yang mereka hidup tanpa mendapatkan bimbingan agama, di antara kebatilan mereka adalah ta'liful kutub al-batilah wa nisbatuha ilallah. Mereka menulis kitab-kitab yang batil, kitab-kitab yang sesat. Ya. Setelah itu mereka menisbatkan, mereka menyandarkan isi kitab tersebut kepada Allah. Bahwasanya apa yang dikarang, apa yang ditulis itu adalah dari Allah. Ya. Ini menjadi suatu kebiasaan yang ada pada apa? Ahlul kitab, ahlul jahiliyah, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mendapatkan bimbingan pada agama ini. Pada malam hari ini kita akan menyampaikan satu poin dari syarah Masail Jahiliyah di poin yang ke-27. Qala rahimahullahu taala Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, tasniful kutubil batilah wa nisbatuha ilallah. Ahlul jahiliyah, mereka menulis kitab-kitab yang sesat, yang batil, dan menyandarkannya kepada Allah. Ini dari Allah. Isinya ini adalah sebagai keterangan dari wahyu Allah. Kaqaulihi, seperti apa yang disebutkan oleh Allah dalam suratul Baqarah ayat ke-79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah bagi orang-orang yang mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, ya, kitab yang penuh dengan kebatilan, kitab yang penuh dengan kesesatan. Tsumma yaqulun, yang kemudian mereka mengatakan, hadza, apa yang kami tulis ini, min indillah, adalah dari sisi Allah. Dari sisi Allah. Terangan dari Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala tentang masalah ini, min afatil yahudi annahum yu'allifunal mu'allafati wa yaktubunaha bi'aidihim wa yatmanunaha al-batila wa yaquluna hadha min indillah. Termasuk dari kerusakan-kerusakan yang dimunculkan oleh Yahudi adalah mereka menulis, mengkarang tulisan-tulisan, karangan-karangan, mencatat karangan-karangan tersebut dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka menyisipkan pada apa yang ditulis oleh mereka ini al-batil, kebatilan-kebatilan. Dan mereka mengatakan apa yang kami tulis ini adalah berasal dari sisi Allah. Liyahsulu ala mukafa'atin minan nas. Apa yang mereka tulis ini, apa yang mereka lakukan ini adalah untuk mendapatkan ya imbalan dari manusia. Aw yabi'u hadhihi al-kutub fil aswaq wa tadurru alaihim amwalan. Atau juga mereka sengaja mengkarang-karang, menulis-nulis kitab-kitab untuk mereka jual kitab-kitab tersebut di pasar-pasar, ya, sehingga mengalirlah ya pada mereka ini harta-harta yang banyak, ya, dipoles, dipercantik, diperindah apa yang mereka karang ini, ya, dan tidak segan-segan mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Wa tasniful kutub ad-dhalah wa tarwijuha 'alan nas hirfatul yahud wa man tashabbaha bihim min hadhil ummah. Dan menulis kitab-kitab yang sesat kemudian melariskannya, menjualnya, mengedarkannya di tengah-tengah manusia adalah merupakan hirfatul yahud, kerjaannya orang-orang Yahudi, ya, dan juga kerjaannya orang-orang yang menyerupai mereka dari kalangan umat Islam, ya, dari kalangan umat Islam. Mungkin bagi kaum al-aba, ya, para bapak yang mungkin memiliki fasilitas ya, media, mungkin merasakan dan melihat betapa banyak ya, kebatilan-kebatilan ya berupa buku-buku, tulisan-tulisan, aplikasi-aplikasi, ya, luar biasa, banyak sekali. Ya. Ada yang memang dari Yahudi, Nasrani, ataupun agama yang lain, bahkan dari kalangan orang-orang yang mengaku Muslim. Ya. Berbagai macam kebatilan, kesesatan dilariskan di situ, disuguhkan dengan judul-judul yang menarik, dengan judul-judul yang menarik. Baik. Wal wajibu 'alal 'alimi hinama yaktubu syai'an minal 'ilmi an yattaqiyallaha subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang wajib bagi alim, orang yang ngerti urusan agama, ketika hendak menulis sesuatu dari ilmu, hendaklah dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul sangat berhati-hati, terutama di zaman kita yang seperti ini, ya, yang kita katakan tadi, kita baru istilahnya menutup mulut satu detik, sudah tersebar apa yang kita sampaikan sebelumnya. Begitu cepatnya. Wala yaktubu illa ma yuafiqul kitab wa sunnah, dan hendaklah tidak menulis sesuatu itu kecuali apa yang memang menyepakati sesuai dengan kitab dan sunnah. Li'annahu mas'ulun an kitabatihi, dikarenakan dia itu nanti akan ditanya tentang apa yang dia tulis. Fala yaktubu fi fatawahu wala fi mu'allafihi wala fi maqalatihi illa ma yuafiqu al-kitab wa sunnah. Maka janganlah dia menulis dalam urusan fatwanya, dalam urusan karangannya, dalam urusan makalahnya kecuali apa yang memang menyepakati sesuai dengan kitab dan sunnah. Wala yaktubu syai'an min 'indi nafsihi wa hawa, dan tidaklah menulis sesuatu yang itu berasal dari hawa nafsu dia. Jangan. Ya. Wa yaqulu hadza min asy-syar'i, yang kemudian dia mengatakan ini adalah dari syariat, padahal dari hawa nafsu dia, keinginan pribadi dia. Ya. Aw hadhihi hiya syari'ah, atau dia mengatakan inilah syariat. Baik. Wa ma aktsara tasnifal kutub fi hadhil ayyam awir rasail awil fatawa ad-dhalah al-batila bismil Islam. Betapa banyak karangan-karangan yang berupa kitab-kitab pada hari ini, makalah-makalah, tulisan-tulisan, fatwa-fatwa yang sesat, yang batil, yang terus kemudian dinamakan dengan penamaan al-Islam. Wahada mithlu fi'lil yahud. Maka apa yang dilakukan ini adalah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Baik. Fahada yunabbihul muslim alladhi yuridu an yaktuba au yu'allifa au yuftiya an yatawaqqafa 'inda hududillahi subhanahu wa ta'ala wa an yattaqiyallaha wa an yaktuba lil haqq wa in lam yardhan nas. Ya, maka yang seperti ini, di mana diketahui bahwa kebiasaan, adatnya, pekerjaannya orang-orang Yahudi adalah seperti ini, sukanya menulis, mengkarang, mencetak kitab-kitab yang sesat yang terus kemudian mengatakan ini adalah dari agama Allah. Yang seperti ini hendaklah menjadi tanbih, perhatian bagi seorang muslim, bagi mereka yang hendak untuk menulis, mengarang, membuat karangan, memberikan fatwa, agar dia betul-betul berada pada batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bertakwa kepada Allah, hendaklah dia menulis, menulis yang hak, walaupun mungkin apa yang dia tulis dari al-haq ini banyak dari kalangan manusia yang tidak meridhoinya. Ya. Dikarenakan al-haq, kebatilan manusia terbongkar misalnya, tidak mengapa. Bahkan itu yang diutamakan, bahkan itu yang terpuji. Seorang alim menulis, memberikan fatwa, al-haq dikatakan al-haq, al-batil dikatakan al-batil. Dan juga apa yang menjadi tanbih bagi muslim ini, terutama bagi mereka yang ingin menulis dari kalangan alim, betul-betul agar tunduk kepada al-haq, dari manapun datangnya. Ya. Dari manapun datangnya. Selama itu al-haq, ya dikatakan al-haq. Selama itu batil, ya dikatakan al-batil. Ya. Al-haq tetap dikatakan al-haq, al-batil tetap dikatakan al-batil. Ikhwani fiddin, hafizakumullahu jami'an. Ya. Urusan hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa jadi pada hari ini seseorang menjadi murid dari alim fulan 2, 3, 5 tahun ke depan, bisa jadi si murid ini menjadi guru bagi alim tadi. Bukan perkara yang mustahil. Bukan perkara yang apa? Mustahil. Ya, betapa banyak mereka para ulama yang mereka menimba ilmu, ya, dari murid-muridnya. Ya, terlebih lagi ketika dikatakan jalur periwayatan. Ya. Yang bisa jadi seorang alim ketika itu sudah enggak kuat untuk melakukan rihlah perjalanan menuntut ilmu, tapi si murid ini karena kan mungkin masih muda, masih kuat untuk rihlah, bisa jadi murid-murid ini mendapatkan riwayat-riwayat yang tidak didapatkan oleh si alim ini. Sehingga murid ini ketika pulang menyampaikan riwayat yang dia dapatkan, yang pada pemandangan ini si alim belajar dari si murid, ya, mendapatkan riwayat dari si murid. Ya. Sehingga al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar harus tetap dijunjung tinggi-tinggi. Ya. Ketika si murid melihat gurunya mungkin melakukan penyimpangan yang mungkin tidak disengaja oleh guru ini, ya, maka jangan segan-segan untuk menegur. Ya. Jangan segan-segan untuk menegur. Tentunya di sana kalian telah mempelajari tentang masalah adab, ya, dalam kitab Al-Wasoya, ya, telah dibahas di situ. Ada bagaimana seorang murid, ya, menegur, meluruskan seorang alim yang mungkin tergelincir. Ya. Ya, tentunya, ya, berbeda, ya, menegur, meluruskan ketergelinciran pengajar atau guru dengan menegur apa? Kawan sendiri. Ya. Atau adik kelas sendiri, beda. Baik. Ikhwani fiddin, hafizakumullahu jami'an. Apa yang kita sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.